Taibwan, a'azani wa azakullah. Kita akan lanjutkan kembali masih seputar tentang sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Ya, kemarin kita yang terakhir sampai pada at-tasi', yaitu yang ke-9, as-sujud ala batinil kaf ma'a mabsutatin. Sampai situ ya. Wa madmumatil is'asabi. Sampai di situ terakhir. Baik, halaman ke-81. Sujud di atas ya perut telapak tangan. Maksudnya bagian dalam telapak tangan. Jadi kalau tangannya nempel di tanah begini ya, ma'a mabsutah. Yakni bersama dengan dia dibentangkan, dalam arti apa? Nempelkan, bukan digenggamkan. Wa madmumah, dan madmumah itu apa? Agak dirapatkan jari-jarinya begitu. Ya, begitu. Nah, merapatkan jari jemarinya, tidak megar begini ya. Jadi tidak menggenggam, juga tidak dibegarkan begini. Tapi diletakkan di tanah, dibentangkannya begini, kemudian dirapatkan. Baik, seperti itu. Dan kemarin telah disebutkan hadis-hadisnya. Sekarang kita masuk pada al-ashir, sunnah-sunnah fi'liyah yang ke-10 pada halaman 81. Intisabul qadamaini wa ilsabuha fis sujudi. Ya, termasuk sunnah fi'liyah yang ke-10 di dalam sholat. Ini masih pembahasan seputar sujud, yaitu intisabul qadamain, menegakkan kedua telapak kaki. Wa ilsabuha, dan menempelkannya atau merapatkannya. Fis sujud, di dalam sujud. Maksudnya ketika sujud, keadaan telapak kaki kita itu adalah ditegakkan, kemudian ditempelkan atau dirapatkan. Seperti itu ya. Jadi perhatikan posisinya begini ya. Nah, jadi misalnya kita sujud menghadap sana, ini posisi kaki di belakang itu adalah tegak, bukan lebret gini, tapi tegak begini, dan dirapatkan, bukan dipenggangkan begini, tapi dirapatkan. Seperti contohnya perhatikan. Nah, begini ya. Ini posisinya tegakkan. Kalau kita sujud begini, maka ini ditegakkan dan dirapatkan, bukan dipenggangkan begini ya, tapi dirapatkan seperti itu. Ya, dirapatkan. Itu maksudnya demikian. Intisabul qadamain. Ya, menegakkan kedua telapak tangan. Wa ilsaquha, dan menempelkannya atau merapatkannya. Fis sujud, di dalam sujud. Ini posisi kaki, sehingga bukan dibegarkan begini tapi rapat. Baik. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya, dalil atas yang demikian itu, hadis Aisyah radhiyallahu an. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firasyi. Perhatikan. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam, minal firasy, dari tempat tidur. Ya. Jadi ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bangun di tengah malam. Ingat, rumahnya Rasulullah tidak ada lampu kayak rumah kita. Nah, pada saat bangun tengah malam ini, tangannya gerayang begini. Loh, kok Rasulullah tidak ada di sampingnya? Kemana ini? Begitu ya. Artinya ketika di malam meskipun gelap, maka diraba begini. Diraba, ternyata di sampingnya tempat tidurnya Aisyah, yakni di sampingnya biasanya ada Rasulullah, ternyata tidak ada. Maka dikatakan, faqattu, aku kehilangan Rasulullah SAW lailatan, pada suatu malam, minal firas, dari tempat tidur. Faltamastuhu, kemudian aku pun mencari-carinya. Artinya dengan meraba-raba ya. Karena malam hari gelap, maka Aisyah RA mencari-cari, kok tidak ada ini, kemana begitu. Fawaqa'at, kemudian fawaqa'at yadi, kemudian tanganku menyentuh. Waqa'at, menyentuh ya. Fawaqa'at yadi, maka tanganku menyentuh, ala batni qadamaihi, pada apa? Batni qadamaihi, bagian dalam telah apa? Bagian dalam batni itu perut ya, perut atau bagian dalam qadamain, telapak kaki beliau. Wa huwa fil masjid, dan ketika itu beliau di masjid. Ingat, rumahnya Aisyah atau rumahnya Rasulullah dengan masjid itu cuma dibatasi tabir, begitu saja jejer masjid. Nah, ketika itu memang rumah beliau kecil sekali, ya, bersama rumah Aisyah, yaitu nempel di masjid begitu saja dan hanya dibatasi oleh tabir atau kain begitu saja. Nah, maka ketika Aisyah mencari-cari di tempat tidurnya itu, ternyata tangan beliau menyentuh kakinya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang sholat ternyata. Dan yang disentuh itu adalah kakinya atau telapak kakinya beliau ketika dalam keadaan sujud di waktu sholat di masjid. Begitu. Wa huwa fil masjid, ketika itu beliau sedang berada di masjid. Wa huma mansubatani, dan kedua kakinya tersebut, telapak kakinya tersebut mansubatan, yakni keduanya dalam keadaan tegak. Ya, perhatikan ini. Ini syahidnya di sini, ya. Jadi, dari mana kita tahu bahwa posisi kaki ketika sujud itu ditegakkan dan dirapatkan atau ditempelkan, bukan dipisah? Nah, hadis ini. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau sedang tidur kemudian bangun di waktu malam, pas beliau mencari Rasulullah, loh kok enggak ada, maka beliau kehilangan. Maka dicari-cari dengan cara meraba-raba begitu. Dan ingat, rumah beliau dengan masjid itu bersebelahan saja dan hanya dibatasi tabir begitu. Dan Rasulullah sholat di ruangan sebelah dan itu termasuk masjid. Nah, begitu. Maka faltamastuhu, lalu aku pun mencari-cari beliau, bahwa qa'at yadi ala batni qadamai, maka tanganku menyentuh bagian dalam telapak kaki beliau. Batni itu ada perut atau bagian dalam nih, ya. Nih, ini kan bagian perutnya, ya. Kalau ini perut, misalnya ini perutnya, ini punggungnya, ya. Ini perut, ini punggung. Itu istilahnya batni qadamai, ya, bagian dalam. Nah, ketika Aisyah mencari-cari, maka ternyata yang disentuh adalah kakinya Rasulullah begini. Dan diraba begini, ternyata keduanya ditegakkan. Ya, keduanya ditegakkan dan ketika itu beliau sedang sholat. Nah, ini syahidnya di sini, ya. Wa huma mansubatan, dan kedua telapak kakinya itu dalam keadaan ditegakkan. Wa huwa yaqul, dan beliau berdoa ketika dalam sujud atau dalam sholatnya tadi, ya, otomatis ini dalam sujud, ya. Allahumma a'udhu biridhaka min sahatik, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu, min sahatik, dari kemurkaanmu, wa bimu'afatika, ya, min uqubatika, ya, dan berlindung dengan kemaafanmu ya Allah dari apa? Uqubatika, dari hukumanmu, dari azabmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu ya Allah, begitu, darimu, berlindung kepadamu darimu. Nah, dari artinya berlindung kepada Allah dari kemurkaannya dan dari azabnya Allah Ta'ala. La uhsi sana'an alaik, ya, tidaklah aku membatasi pujian atasmu. Maksudnya apa? Di sini dalam memuji kepada Allah enggak dibatasi berapa kali pujian, tapi banyak sekali pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha terpuji dengan pujian yang tak terbatas. La uhsi sana'an 'alaik. Ya, aku tidak membatasi pujian atasmu. Anta engkau kama asnaita, sebagaimana engkau telah memuji ala nafsika, atas dirimu. Artinya kita memuji kepada Allah dengan segala bentuk pujian yang Allah Ta'ala telah memuji atas dirinya sendiri sebanyak itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini termasuk doa pada saat sujud, ya, waktu salat lail. Maka ini menunjukkan pada kita boleh berdoa dengan doa ini dalam keadaan ketika sujud, ya. Nah, dan syahidnya hadis ini adalah pada kalimat tadi, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata tangannya menyentuh yaitu pada telapak kaki beliau, dan ketika itu posisinya dalam keadaan sedang ditegakkan, ya. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa posisinya seperti itu, ya. Nah, Kemudian ya akhwan, azani wa azakullah, ya. Seperti itu. Dalil lain yang menjelaskan ditempelkan itu juga ada riwayat Aisyah juga yang lainnya. Nah, tapi tidak disebutkan di sini oleh penulis. Akhrajahu Muslim wa qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala babu nasbil qadamaini fi sujud. Ya, Imam Nasa'i juga menjelaskan dalam sunannya babu nasbil qadamain, menegakkan kedua telapak tangan, telapak kaki fi sujud, di dalam sujud. Wadzakara hadisul bab, wadzakara hadisal bab. Naam. Dan beliau menyebutkan hadis dalam bab ini, yaitu menyebutkan dalam kitabnya beliau fi Sunan Nasa'i. Wa qala Ibnu Zubair saful qadamain, maksudnya menegakkan, saf ini adalah menegakkan. Menegakkan kedua telapak kaki, wawad'ul yadi alal yadi wawad'ul yadi alal yadi minas sunnati. Menegakkan kedua telapak tangan dan meletakkan tangan di atas tangan, maksudnya tangan kanan di atas tangan kiri, minas sunnati, termasuk bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari fi tartib Al-Fiqhi litamhid Ibni Abdul Bar. Baik, barakallahu fikum. Walhasil intinya, ikhwani azani wa sallallahu, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, maka posisi kaki ketika sujud itu merapat, ya. Kedua telapak tangan, telapak kaki dirapatkan seperti tadi, ya. Dan dalam posisi tegak, bukan dalam posisi apa deprok begini, tapi tegak begitu, ya, bukan begini, tapi betul-betul ditegakkan kakinya. Karena itu anak-anak perhatikan, kalau sholat jangan sembarangan, tapi usahakan sebagus mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga masih kita lihat sebagian ikhwah juga, anak-anak juga, ketika sujud juga masih seenaknya. Posisi tangannya tidak sebagaimana yang sudah dipelajari. Kalau sudah belajar, diamankan, ya. Dan sebisa mungkin sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sampai alasan ngantuk, malas, terus kemudian kita meninggalkan sunnah beliau. Ya, baik, seperti itu. Sehingga dari sini diambil faedah bahwa posisi kedua telapak kaki itu adalah ditegakkan dan dirapatkan ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan al-hadi asyara, sunnah yang ke-11, yaitu sunnah fi'liyah yang ke-11. Ja'ala atrafal asabi'i al-qadamaini ilal qiblati wa fataha asabi'ahuma. Ja'ala atrafal asabi'i, ya, al-qadamaini, menjadikan ujung-ujung jari, jari kaki, kedua telapak kaki, ya, dua kaki, ya, menjadikan ujung-ujung jari-jari kaki ilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa fataha, dan membuka asabi'ahuma, yaitu jari-jari kedua kaki tersebut. Maksudnya apa? Ketika tadi disebutkan, nah, posisinya tegak begini, bukan berarti tegak begitu saja, bukan begini, ya. Nah, tetapi ujung-ujung jarinya itu dihadapkan ke arah kiblat, perhatikan. Jadi nekuk begini, ya. Jadi bukan sekedar begini tok, tegak. Bukan sekedar begini saja, ya. Bukan sekedar begini saja, tetapi ditekuk di ujung-ujung jari itu, kedua telapak kaki dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat, dan jari-jarinya itu dibegarkan, dalam arti apa? Betul-betul, ya, dihadapkan ke arah kiblat begini. Nah, wafata asobi ahuma, ya, jari-jarinya pun dibuka, begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Perhatikan di sini, ya. Jadi ujung-ujung jari kaki ketika sujud, ya, tadi kan sudah ditegakkan. Ditegakkan, bukan sudah ditegakkan, tetapi juga ujung jarinya dihadapkan ke arah kiblat, begitu, menghadap kiblatnya misalnya ke sana. Nah, seperti itu. Paham maksudnya? Ngerti, ya, Habib? Paham? Ya, Ibrahim, jadulan dewe terus, Ibrahim, dilihat, disimak di sini, Ibrahim. Ayo. Baik, paham, ya? Baik. Ngerti, ya? Nah, jadi apa hadisnya sekarang? Dalilnya, wa dalilul awwalu, dalil yang pertama, hadisu Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, Hadisnya hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ia berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza sajada, apabila beliau sujud, wa doa yadaihi, beliau letakkan kedua tangannya, ghaira muftarishin, tidak dengan membentangkan, tidak membentangkan maksudnya tidak nempel melempar di tanah begini. Ini ketika sujud. Jadi tidak dengan iftirash. Iftirash ini apa? Membentang begini ya. Yaitu iftirash di atas tanah maksudnya, tidak. Wala qabidihima, dan tidak pula merapatkan begini ya. Qabid yaitu menggenggam atau merapatkannya. Ya. Tapi apa? Tapi apa kemarin sebutkan, yaitu dijauhkan kedua telah apa? Ini lengan atasnya dan tangannya dijauhkan dari jambai, dijauhkan dari lambung yang kanan maupun kiri. Dijauhkan. Jadi demikian maksudnya adalah wa du'a yadaihi ghaira muftarishin, tidak dengan cara iftirash yakni membentangkan atau diletakkan nempel di tanah, tidak seperti kayak hewan, tidak boleh seperti itu. Wala qabidihima, dan tidak boleh merapat begini. Perhatikan ya, kayak sebagian apa anak-anak itu sholat begini, kayak hewan tidak boleh, atau begini. Dia ditempelkan begini, sudah begini, kemudian masih ditempelkan begini, salah, tidak boleh. Tetapi harus diangkat dan ditegakkan ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Begitu maksudnya ya. Nah, wastadbala bi atrafi asabi'i, dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari-jari dijelaihi, kedua kakinya, al-qiblata, ke arah kiblat. Maksudnya apa? Waktu dalam posisi sujud, maka perhatikan tangannya itu tidak di muftirash, jadi tidak nempel di tanah, tidak apa itu membentang di tanah. Wala qabidihima, dan tidak pula dirapatkan sehingga nempel di mana? Di lambung. Tidak, tetapi diangkat seperti hadis-hadis yang kemarin ya, diangkat. Dan wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata, yakni dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Perhatikan hadisnya akhrajah al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya. Ini dalil pertama, jelas tidak ada masalah. Wa dalilu ala dalik, dalil yang lain yang demikian itu, ma rawahu an-Nasa'i rahimallah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya pada nomor 1101. An Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahwa, apabila beliau turun, maksudnya turun menderum, turun seperti unta mau turun itu ya, idza ahda ilal ardi sajidan, apabila beliau mau turun ke tanah untuk melakukan sujud atau dalam keadaan sujud, jafa, beliau menjauhkan abudaihi, kedua lengan atasnya, ya ini ya, kedua lengan atasnya dijauhkan dari mana? An ibtaihi, dari ketiaknya ya. Jadi ketika sujud menjauhkan lengan atasnya ini, yang kanan maupun yang kiri, dijauhkan dari ketiaknya. Nah, jadi enggak merapat begini tapi dijauhkan ya. Kalau didekatkan namanya begini. Nah, ini berarti adudnya ini adalah dekat dengan ketiak, tapi ini tidak lurus, apa dijauhkan ya. Jafa adudaihi an ibtaih, ya, dijauhkan kedua apa, lengan atasnya, lengan bagian atasnya pada tangan ya, dari kedua, dari ketiaknya. Wa fataha, di situ fataha ya, cetakannya pakai fataha, itu salah, yang benar fataha. Wa fataha asabi'a rijlaihi, dan beliau membuka jari-jari kedua kakinya. Qala Syekh Albani, sahih ya. Artinya membuka, bukan fataha, tapi yang shawab, yang benar fataha ya. Beliau membuka jari-jarinya, maksudnya ketika jari-jarinya itu dibuka begini, artinya dilipat dan ditegakkan menghadap ke arah kiblat, diluruskan menghadap ke arah kiblat begitu. Baik, lanjutkan lagi. Wa dalilus salis ala dalik, hadisul Barra ibn Azib radhiyallahu an, hadis Al-Barra bin Azib, qala, beliau mengatakan, Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tamidu ala kaffayh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada kedua telapak tangannya waktu sujud. Ya, beliau bersandar, maksudnya itu sebagai hamparan sandarannya adalah telapak tangannya ini ketika sujud. Wa yabsutuhuma, dan beliau apa? Ya bersutuhuma, menggenggam, maksudnya merapatkannya, ya. Ya bersutuhuma maksud afan, membentangkan. Ya bersutuhuma wayadu'u asabi'ihma, dan beliau meletakkan jari-jari kedua tangannya. Apa ini? Wa biwajhiha, ya. Naam. Qabalal kiblah, kibalal kiblah, dan juga meletakkan selain jari-jarinya tadi dan juga wajahnya kibalal kiblah, maksudnya yang menghadap kiblat adalah jari-jarinya. Saya ulangi lagi. Kana Rasulullah sallam ya'tamidu ala kaffayh. Lihat ini ya. Dan beliau bersandar bersujud pada telapak tangannya. Wa yabsutuhuma, dan beliau bentangkannya, maksudnya nempel di tanah, dibentangkan begini. Wa yad'u asabi'ima, dan letakkan jari-jarinya, jari-jari kedua tangannya tadi, apa? Na'am. Wa bi wajhiha, dan mengarahkannya. Wajhiha itu mengarahkannya, ya. Kibalal kiblah, menghadap ke arah kiblat, bukan wajahnya itu, ya, tapi mengarahkannya, menghadapkan jari-jarinya tadi kibalal kiblah ke arah kiblat. Akhrajahu Ahmad wal Hakim wal Baihaqi. Artinya apa? Inilah ketika posisi sujud, jari-jari tangan, selain jari-jari kaki, kalau tadi jari-jari kaki, sekarang jari-jari tangan juga demikian, ya. Jari-jari tangan juga demikian, ya, menghadapkan ke arah kiblat. Kalau tadi yang di atas, jari-jari kaki. Maka yang ini adalah pembahasan tentang tangan, sehingga kedua jari semuanya, baik kaki maupun tangan, itu diarahkan menghadap ke arah kiblat. Qala Ibnu Munir rahimullah, al-muradu, yang dimaksud di sini, ay yaj'ala qadamaihi qa'imataini ala butuni asabi'ihima. Yang dimaksud adalah menjadikan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki qa'imataini, ditegakkan, keduanya ditegakkan ala butuni asabi'ihima, ya, di atas butun, perut, ya, perut-perut, jari-jari. Maksudnya itu bagian dalam. Ini kan jari-jari, ya. Ini bagian dalamnya telapak, jari-jari, dan tangan. Dan ini kalau ini bagian punggungnya atau luarnya. Ini dalamnya, ini butun, ini dalam, ya. Maka ditegakkan begini di atas bagian dalam jari-jari kedua kakinya tersebut. Wa aqabahu, dan apa ini? Ya, aqabahu itu apa? Selainnya murtafi'ani. Ya, artinya apa? Dalam keadaan ditinggikan, diangkat. Maksudnya apa? Jari-jarinya itu tegak begini, bukan diturunkan begini, ya. Wa yastaqbilu biduhuri qadamaihi al-qiblata. Artinya, dan menghadapkan duhuri qadamai, bagian punggung telapak kaki itu menghadap kiblat. Maksudnya begini. Ini kan kaki, ya. Ini bagian dalam, butun namanya. Ini duhur, bagian punggungnya. Maka ketika kaki diluruskan begini posisinya, ya, jari-jari menghadap kiblat ujungnya, terus punggungnya kaki. Nah, ini dia ke punggung, ya. Yang ini punggung. Ini kan butun, butun bagian dalam. Ini bagian luar atau punggungnya, duhur, ya. Maka ketika posisi begini, berarti bagian duhurnya ini atau bagian luar atau punggung, bagian punggung telapak kaki kita itu menghadap ke arah kiblat. Bisa dipahami? Ya, baik. Jadi begini, ya. Lihat ini. Nah, ini kalau bisa diartikan, ini adalah butun. Butunnya tegakkan begini, terus jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat, ditekuk, dilipat, terus kemudian ini masuk punggungnya ini. Ini punggung, yang ini butun, ya. Ini punggungnya ikut menghadap ke arah kiblat di sana. Begitu. Ya, misalnya ini arah kiblat di sana. Ini kakinya dilipat begini, jari-jarinya menghadap kiblat. Kemudian, ya, punggungnya menghadap ke arah kiblat. Begitu, punggung telapak kakinya. Begitu maksudnya beliau, sebagaimana dibawakan dalam Fathul Bari oleh Hafidz Ibnu Hajar, menukil dari Zain Abdul Munir. Zain ibn al-Munir. Al-muradu ayya ja'ala qadamaihi qa'imatain ala butuni asabi'ihma. Menjadikan kedua telapak kaki tegak di atas bagian dalam atau perut jari-jari kedua kaki tersebut. Wa aqabahu, kemudian apa? Ya apa aqabah ini ya? Murtafi'an, artinya dijadikannya apa? Tegak gitu ya. Maksudnya itu tegak begitu. Tinggi, tegak. Wa istabilu bi dhuhuri qadamaihi al-qiblah, lalu menghadapkan punggung kedua telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Begitu. Walhasil intinya ikhwan, secara sempurna ada beberapa anggota badan yang apa? Diletakkan atau dilakukan ketika sujud. Di antaranya, kalau kita ringkas pada pembahasan lalu, pada waktu sujud yang nempel di tanah itu semuanya ada berapa anggota badan semuanya? 7. Coba sebutkan rijal. Si rijal dulu. Apa? Dahi sama telinga, piye nempel. Dahi sama hidung, 1. Terus kedua telapak tangan. Baik, 3. Terus apa lagi? Mana kaki yang mana? Ujung-ujung jari kaki, masih 5. Masih ada 2 lagi. Apa? Dengkul, lutut. Ya, ya. Kedua lutut. Ini adalah nempel di tanah. Ya, ini 7 anggota badan yang nempel tanah. Kemudian perhatikan, sekarang posisi tangan. Kemarin sudah jelaskan. Posisi tangan diletakkan di mana? Posisi 2 telapak tangan ini loh. Sejajar dengan pundak atau bahu atau dekat dengan telinga ya. Jadi sejajar dengan bahu atau telinga di antara itu ya. Baik, sebagaimana hadis yang kemarin. Kemudian posisi jari-jari tangan diapakan? Digenggam ya atau kemudian dirapatkan atau dilebarkan begini? Dirapatkan. Dibentangkan atau digenggam? Dibentangkan begini ya, tidak boleh digenggamkan, tapi dibentangkan nempel di tanah dalam posisi jari-jarinya dirapatkan bukan dibegarkan begini. Karena apa? Semuanya supaya menghadap ke arah kiblat. Taib, seperti itu. Terus kemudian posisi tangan yaitu ini sikut atau apa ini? Siku-siku nempel di tanah atau diangkat tinggi? Diangkat tinggi dan kemudian dijauhkan dari mana? Dari kedua lambung atau jambaihi, yaitu dua lambungnya. Dijauhkan ya dari ketiaknya, dijauhkan dari kedua lambungnya, jauh betul-betul begitu ya. Kemudian lututnya dijauh, ya begitu. Lututnya pun jadi tegak lurus ya, jangan sampai ndoprok begitu, nempel di lutut tangannya tidak boleh. Karena banyak yang misalnya orang yang ngantuk gitu, sholatnya seenaknya diri ya, sujudnya seenaknya diri, bahkan malah mendengkur ketika sujud, ya ini posisi salah. Bisa ngantuk ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian jari-jari tangan tadi menghadap ke arah kiblat. Baik, berikutnya lagi. Ya. Kemudian apa lagi kemarin? Menghadapkan jari-jari kaki sekarang. Ya, kakinya ya. Ujung-ujung jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian telapak kaki ditegakkan. Kemudian apa? Ya. Nah, seperti itu ya, banyak sekali posisinya ya. Kemudian mengangkat perutnya dari paha, ini juga penting nanti disebutkan ya. Jadi perutnya diangkat, jangan sampai nempel perut ini di paha, tapi diangkat, dijauhkan dari pahanya dan mengangkat pahanya ya, jangan sampai nempel juga pada apa ini sak, yaitu sak itu betis ya, begitu di betisnya. Begitu, akan disebutkan nanti dalam pembahasan berikutnya. Walhasil intinya, inilah yang terkait dengan masalah sujud, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat, hendaknya betul-betul memperhatikan cara sujud yang benar. Barakallahu fikum. Sudah cukup dulu sampai di sini. InsyaAllah besok masih kita lanjutkan lagi. Masih ada berapa? Sekitar beberapa lagi ya. Masih semuanya insyaAllah ada 19. Ya, ini baru yang ke-11. Insyaallah besok lanjutkan, masih ada 8 lagi. Wallahu alam bissawab. Baik, perhatikan. Ini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afirudan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sini Pak. Depan. Depan sini. Haris mana Haris? Masa? Bisa tidur tadi, gak ada yang bangunkan. Gimana? Malah tidur sendiri tadi dia. Sini. Yeah.